dunia ini cuma kedukan. Biar hujan membasahi luka tertekan pedih, walau dibalut dengan kata indah, namun titis darah merah takkan menjadi putih. Aruman debunya hilang dalam sendul yang tiada berair. Kerupayang bertaburan di awangan, walau bayu berhembusan cuba himpun semula. Yang pun dipagari belayan mesra, namun kelayuan jua musnah akhirnya. Lelailah sudah genggamanku, tak sanggup lagi aku menyimpan bara cinta. Siksa aku sendiri, jangan kau kembali menagih cinta yang dulu. Tak perlu kau menyesali di saat ini, walau pahit relaku harungi segala. Semula.